istilah kufur, kafir dan semisalnya. Itu istilah syar'i yang sebenarnya tidak bisa diganti. Walaupun dibenci oleh sebagian dari orang yang kafir atau yang menjilati keuntungan dari orang-orang kafir, baik keuntungan pujian, keuntungan harta dan seterusnya, atau punya pertemanan dekat dengan orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru, bahkan di antara surat ada surat Al-Kafirun. Maka orang-orang yang anti dengan istilah-istilah seperti ini, bisa dipastikan imma dia tidak pernah baca Quran, atau dia mungkin baca Quran karena lulusan pesantren atau semisalnya, tetapi tidak melewati tenggorokannya. Karena jika memang dia membaca Al-Quran, mengimani isi kandungan Al-Quran, maka pertama istilah ini tidak asing. Tidak asing. Dan yang kedua, istilah ini dia tahu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang ketiga, dia wajib untuk mengimaninya, menerapkannya, dan tidak mempermasalahkannya sama sekali. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir, ada ancamannya, dan selalu ada ancamannya. Saufa nuslihim nara. Saufa. Lafal saufa menunjukkan taswif, yaitu mengabarkan akan apa yang terjadi, akan apa yang akan terjadi pada masa depan, namun masih jauh. Saufa. Beda aja dengan sa. Karena sanudkhiluhum dan ada saufa nudkhiluhum. Lafal dengan saufa menunjukkan masih lama nanti. Karena perjalanan di barzakh, kiamat itu cukup lama. Bagi orang-orang kafir sangat-sangat lama. Dengan ketersiksaan yang tak terhenti. Saufa. Karena ditakbirkan atau dikatakan sanudkhiluhum. Sanudkhiluhum. Sa di sini ala kulihal menunjukkan nanti di masa depan. Saufa nudkhiluhum, saufa nuslihim, asla yusli, adkhala yudkhilu. Ada orang-orang yang memang beriman, bertauhid, namun dengan kemaksiatannya mungkin besar dan Allah Ta'ala tidak mengampuni, akhirnya masuk neraka. Namun di sini ada istilah yang berbeda dalam Al-Quran. Asla yusli, maknanya memang adkhala dukhilu, sama-sama arti memasukkan. Namun asla yusli, sanuslihim, nuslihim, kami akan memasukkan. Dan di sini ada lafal sholah, yang dimaksud dengannya adalah membakarnya, memanggangnya. Yang mana ketika disebutkan sanuslihim, kami akan memasukkan mereka, itu adalah suatu perbuatan memasukkan yang tidak akan pernah mengeluarkannya kembali. Berbeda kalau dengan sanudkhiluhum, adkhalna an-nar, kami akan masukkan dengan lafal adkhala, memasukkan. Maka itu ada masih ada posibilitas untuk keluar. Karena boleh jadi dia adalah orang beriman namun besar kemaksiatannya. Tapi untuk orang-orang kufar, pakainya bisa sanudkhiluhum atau dengan sanuslihim, yaitu dibakar betul-betul komplit. Komplit. Dan tidak akan keluar darinya. Dibakar komplit. Sedangkan orang-orang beriman yang mereka ahli sholat, rajin sholat, menunaikan sholatnya, karena sesungguhnya mereka pun jika misalnya dosa-dosanya tidak diampuni, masuk neraka. Namun azab untuk orang-orang ini yang masih ada imannya tidak sama dengan azab orang-orang kafir. Minimal bagian yang terkena sujud itu tidak terlahap oleh api neraka insyaAllah. Namun tentu ini bukan berarti kabar gembira, berarti nanti kalau di neraka kabar gembira antum bakal muka antum enggak kena lah insyaallah. Enggak. Ini tetap bukan kabar gembira. Seenggak-enggak kenanya dengan jilatan api tetap gosong. Karena keadaan di neraka itu, bahkan kengeriannya dan buruknya, walaupun sebatas efek wajah itu kena, sampai nanti kalau masuk surga pun tetap tampak ini, tampak ini alumni neraka. Iya, masuk kemudian ke surga. Dan kata Nabi SAW, para penghuni surga ketika itu menyebut dia Jahannamiyun. Jahannamiyun. Kalau maknanya mungkin alumni neraka. Ini bekas neraka dulunya nih. Masih terlihat efek gosongnya. Walaupun masuk surga. Maka dia pun komplain, mengeluh, ya Allah saya diginiin sama teman-teman saya di surga. Dan mereka ngatain gitu bukan karena hasad atau membenci, enggak. Tapi memang Allah takdirkan seperti itu. Bukan karena bughd atau hasad, kedengkian, enggak. Maka Allah kemudian memutihkanlah wajahnya. Ini saking dahsyatnya azab neraka. Walaupun dikeluarkan darinya, tetap efeknya itu masih tampak. Ya. Saufa nuslihim nara, saufa nudkhiluhum nara. Yahtariquna biha. Ya, mana mereka orang-orang kafir, mereka terbakar dengan api neraka. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan kaifiyah, tata cara. Di antara tata cara penyiksaan untuk orang-orang yang disebut kafaru, kafirun. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Kullama nadijat juluduhum. Setiap kali nadijat juluduhum, nadijat itu matang. Julud itu kulit-kulit. Ketika kulit-kulit mereka matang, istawat, yaitu terpanggang matang, jadi pakai nadijat artinya istawat, syawi, ya, dan sate itu bahasa Arabnya laham maswi, daging yang dipanggang. Maka setiap kali daging atau kulit, maupun kulit mereka matang dengan terbakarnya itu, badalnahum juludan ghairaha. Badalnahum, langsung kami ganti buat mereka kulit lainnya. Liyadzuqul adzab, tujuannya apa kok secepat itu diganti? Jadi kebakar udah angus banget, sakit ya. Langsung Allah balikkan lagi, ganti lagi dengan kulit yang baru, dipanggang lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Tujuannya liyadzuqul adzab, agar mereka yadzuqu, dzauq mengecap, merasakan. Dzauq itu artinya merasa, pada asalnya dzauq itu maknanya mengecap di lidah, merasakan. Kata sebagaimana tadi dibacakan oleh imam, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa ada dha'iqah. Dha'iqah itu mengecap, pasti ada kecapan rasa. Namanya kematian pasti kerasa, semudah apapun itu ada rasanya. Namun rasanya kita tidak bisa mentakbirkan atau mengungkapkan ke orang-orang bagaimana rasanya, karena ketika itu kita sibuk dengan kematian. Ada kondisi-kondisi kejiwaan, bahkan kesehatan. Kita mudah mulai gejala kok kayak mau sakit ya. Tapi mau ngungkapin, bingung, ini aneh sakitnya ini. Iya gak enak badan, tapi ini gak enak badan yang beda misalnya. Mungkin di sini banyak alumni COVID juga, termasuk saya juga. Kok di permulaan mukaddimahnya itu, kok rasa badan itu gak enak gitu ya. Nah, gak bisa kita ungkapin. Itu penyakit yang COVID itu ringan dibandingkan kematian. Kita gak bisa ngungkapin, apa ya saya ngerasa kayak gak enak badan aja gitu. Dibilang flu, iya flu, tapi ini flu yang beda. Bagaimana dengan kematian? Gak bisa dia ngungkapin. Ngeliat apa, rasanya gimana, gak bisa dia ngungkapin. Bingung, mau ngomong apa ya, kok rasanya ini seperti gimana gitu. Nah, ini, ihtidar, sakaratul maut. Nah itu ada dzauqnya, ada rasanya. Setiap jiwa merasakan kematian, setiap jiwa, nyawa merasakan kematian. Liyadzuqul azab. Mereka diganti kulitnya supaya terus-menerus merasakan azab. Dan ini sekujur tubuh. Dan ini sekujur tubuh. Tapi ini untuk orang-orang kafir. Dan semoga Allah Ta'ala jaga kita dari kekufuran dan dari azab neraka. Makanya dalam doa terakhir, di akhir solat, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Sekarang ini memang pergerakan untuk menjerumuskan seseorang menuju kekufuran itu masif. Disadari atau tidak? Baik yang sudah tahu maupun yang pura-pura tidak tahu, ya sekarang seperti itu. Bagaimana supaya orang-orang kufur kepada Allah Azza wa Jalla? Mulainya tentu dari metodologi yang sebenarnya usang. Sekarang ini, jemaah sekalian, toleransi, budaya, dan semisalnya itu senjata terus. Selalu berputar di situ. Tasamuh, kebablasan, toleransi, kebablasan, budaya, dan seterusnya. Dan akan terus bergulir seperti ini. Dengan alasan budaya, sehingga prinsip syariat Allah ataupun hukum-hukum Allah itu dinomor sekiankan. Dan budayalah yang menjadi dewa penyelamat atau standar budaya atau minimal sebagai alasan seseorang boleh berbuat semau dia di bumi Allah. Budaya, tradisi. Ya, tradisi. Ini benar-benar digerogoti dari sini. Mungkin awalnya dari hal-hal yang kecil. Kadang-kadang awalnya dari gambar, kadang-kadang. Kadang-kadang awalnya dari perkataan atau ucapan, kadang-kadang. Karena budaya udah tradisi udah enggak usah dipermasalahin lah. Agama apa sih kok dikit-dikit ngerecokin gitu. Belakangan ini ada yang viral, jemaah. Sarung dengan gambar apa? Dengan gambar anjing. Itu bukan gambar anjing. Itu gambar singa. Ya. Ini saya, dan saya tidak akan menyebut merek ya. Karena ya enggak usah menyebut brand ya. Antum juga tahu nanti insyaallah. Cari aja ya. Tapi jangan sekarang, nanti aja. Ada namanya singo mengkok ya. Nah, sekarang ini bukan batik nih, sarung. Ada ibu-ibu diberi sarung kepada ya. Sarung brand ternama, kita enggak usah nyebut. Sampai nanti bakal tahu kok. Tapi saya ingin menjelaskan ya, bagaimana tinjauan syariatnya dan apa sih yang diinginkan gitu dari ini. Baik. Mungkin untuk melariskan ya, akhirnya sarung ini kemudian ibu-ibu itu buka ini di video kan. Ini hati-hati sekarang ada sarung dengan merek ini, dengan jenisnya ini. Dibuka ternyata ada gambar yang saya juga awalnya mengira ini anjing. Dan memang mirip dengan gambar anjing. Namun kemudian diklarifikasi oleh pihak mungkin perwakilan dari perusahaan tersebut. Perusahaan di Jawa Timur. Ya. Bahwasanya itu adalah gambar singo mengkok. Ya, bisa dicari nanti singo mengkok itu apa. Dan ternyata itu adalah sebentar biar lebih clear ya. Singo atau singa mengkok ya. Memang itu binatang singa. yang mana itu asal-usul dari kesenian khas Lamongan, yaitu singa yang sedang menahan hawa nafsu dan tunduk di hadapan Allah. Ya, itu salah satu kearifan lokal di Lamongan, Jawa Timur, suatu simbol. Simbol ini dikaitkan merupakan warisan dari Sunan Derajat, kembali ke Wali Songo atau ke Sunan, dan seterusnya, bisa sampai cari nanti. Tapi muskilah di sini adalah sekarang, kalau misalnya seorang musolli, seorang yang sholat, dia pakai sarung dengan ada motif gambar makhluk hidup tergambar, terlukis di sarung pakaiannya, apa hukumnya? Sholatnya mungkin sah, tapi dia berarti mengamini dan menyetujui gambar makhluk hidup yang terpajang. Dan ini ada ancamannya. Silakan cari hukum gambar makhluk bernyawa. Silakan dicari. Ya. Saya yakin dengan kebijaksanaan jemaah sekalian bisa menimbang dalil-dalil bahwa dalil itu sangat jelas. Dilaknatnya musawirin, orang-orang yang menggambar seperti itu. Terus kemudian dibawa ke masjid sekarang. Kalau kita sebutkan hadis-hadis tentang masalah haramnya gambar makhluk hidup, lukisan makhluk hidup, yang nanti Allah Ta'ala di hari kiamat akan membangkitkan semuanya dan menyuruh, memerintahkan kepada para penggambar pelukis ini, ahyu ma khalaqtum, hidupkan itu yang telah kamu ciptakan. Enggak bakal bisa. Terus akan diazab terus itu pelukisnya itu. Kira-kira produsen seperti ini, yang mana ini sudah branded dan sarung-sarung dipakai oleh jutaan dari kaum muslimin, apakah peduli dengan hadis-hadis tadi? Enggak. Dan untuk membentengi alasan mereka, apa intinya? Alasannya apa? Budaya. Bodoh amat dengan hadis. Bodoh amat. Ini diantara. Makanya jemaah sekalian, kalau pakai batik, yang di situ ada gambar makhluk hidup yang jelas matanya seperti burung, tampak matanya, itu haram. Haram. Karena itu gambar makhluk bernyawa. Mungkin bukan Anda yang menggambarnya, tapi dengan memakainya Anda berarti setuju dengannya. Berarti setuju dengan hal seperti itu. Ya. Begitu jemaah sekalian. Nah, ini semua trik agar budaya, tradisi, toleransi Islam moderat, Islam moderat dan semisalnya, itu digaungkan, disebarluaskan. Budaya anti Arab, udahlah, Islam kita bukan Islam Arab, ini Islam Indonesia, lebih tepatnya Islam Jawa lah. Karena kalau misal dibilang Islam satu dari Sabang sampai Merauke, repot, Islam Jawa. Itu memang propaganda dari syaitan supaya sesat kaum muslimin ini, supaya mereka tidak merasa asing dengan orang-orang kafir, supaya mereka menganggap orang-orang kafir itu biasa gitu loh. Ayat-ayat tentang innal ladzina kafaru itu enggak usah diperhatikan, udahlah santai aja lah. Banyak dalam Al-Qur'an, dari surat Al-Baqarah sampai juz amma, ancaman-ancaman terhadap orang kafir. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Innal ladzina kafaru sawfa nuslihim nara. Terus tentang neraka, u'iddat lil kafirin. Kemudian innal ladzina kafaru lahum 'adzabun syadid. Dan banyak sekali ayat-ayat yang itu dikumpulin banyak puluhan, menunjukkan orang-orang kafir akan diazab di hari akhir nanti. Tapi gara-gara tasamuh, toleransi, pluralisme, akhirnya menganggap biasa kafir itu. Dan ayat-ayat ancaman seperti ini dianggap ini enggak usahlah dibaca atau enggak usah diimani lama-lama. Perlahan-lahan dikikis itu. Mereka enggak mengatakan jauhi Al-Qur'an. Dustakan Al-Qur'an, mereka enggak mengatakan begitu. Mereka mulai dari penggerogotan. Sampai kita menganggap kekufuran itu biasa. Kesyirikan itu biasa aja. Maka kata Allah, inna Allah kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidak ada yang bisa melawan di neraka. Dan hakima, Allah itu maha bijaksana. Artinya, diantara maksudnya adalah dengan konteks ayat ini, Allah Ta'ala tidaklah memasukkan siapapun ke neraka kecuali yang memang berhak untuk masuk neraka. Karena Allah Maha Adil, bijaksana. Tidak akan Allah Ta'ala membalas iman dan amal soleh dengan neraka. Tidak akan. Kecuali kalau amal soleh tersebut imma tidak ikhlas, imma tidak sesuai dengan syariat Allah, bid'ah. Imma syirik, imma bid'ah. Maka ini akan masuk neraka kalau memang Allah tidak mengampuninya. Ya, maka Allah azizan, wa kana Allah azizan hakima. Inna Allah kana azizan hakima. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, walladzina amanu wa amilu s-salihati sanudkhiluhum jannat. Sesungguhnya, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka ini, sanudkhiluhum jannat. Nah, ini. Maka kami akan memasukkan mereka ke surga-surga. Ajaib di sini kalimatnya adalah, pertama, innal ladzina kafaru bi ayatina, orang-orang kufur kepada ayat kami, Allah Ta'ala sebutkan saufa. Yang tadi saya sebutkan saufa masih lama sekali itu. Tapi untuk wal ladzina amanu wa amilus shalihat, sanudkhiluhum. Saufa menunjukkan masih lama urusannya. Sa menunjukkan ada sebentar lagi gitu loh. Dan memang orang-orang yang beriman dan beramal saleh urusannya dipercepat. Karena dia sudah mempercepatnya dengan iman dan amal saleh selagi di dunia. Iya, bisa dipercepat oleh Allah. Mungkin nanti di padang mahsyar diberikan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Karena amal salehnya dan imannya. Adapun orang-orang kafir, munafik terutama, itu urusannya diperlama. Kenapa? Ada yang istilahnya disebut yaitu didikte, imla, yaitu betul-betul setiap dari perbuatan itu akan dihisab oleh Allah terhadap orang-orang kafir ini, munafik dan orang-orang fujar, fajir, fasik. Karena keburukan mereka lebih banyak daripada kebaikan mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan betul-betul setiap detail dari perbuatan itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hamparkan. Dan mereka akan menyesal. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada apa dengan kitab ini? Kok ini semua dari kecil dan besar amalan terhampar di sini? Ketakutan mereka. Ya. Ini yang disebut munaqasyah. Ya. Yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan semua dari keburukan dalam hidupnya. Adapun orang beriman dan beramal saleh, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni, menutup kesalahannya. Dosa-dosa ditutup oleh Allah Azza wa Jalla dengan caranya, dengan beragam cara yang Allah Ta'ala menguasainya. Makanya sanudkhiluhum menunjukkan bahwa saya orang beriman dan amal soleh itu urusannya lebih cepat dibandingkan, jauh lebih cepat dibandingkan orang-orang kafir. Tapi ya syaratnya itu, iman dan amal soleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan bergegaslah kalian menuju pengampunan Allah dari Allah. Dan juga surga yang luasnya bersebumi dan bumi dan langit-langit. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Terhadap hal tersebut di surga, maka hendaklah orang-orang itu saling berlomba menujunya cepat-cepatan. Jumatan datang lebih awal, mau sedekah badanah yaitu unta, datang awal Pak. Kapan awalnya? Jam 11? Salah. Datang awal ke masjid untuk jumatan itu dimulai dari tulu'ul syams. Atau sebagian ulama mengatakan mulai dari waktu fajar, subuh. Ada yang mengatakan dari waktu terbitnya matahari. Itu awal-awal. Dibagi kemudian nanti ada unta dan seterusnya sampai telur. Adapun kalau misalnya jam 11 datang, walaupun belum ada yang datang dari jemaah, dan dia marbot datang paling awal itu masih jam 11, belum ada yang datang, dapat apa dia? Telur. Bukan kambing, bukan unta, bukan telur. Nah, terus gimana caranya supaya dapat sedekah? Maksudnya dapat pahala sedekah itu unta yang paling tinggi itu pahalanya. Ya jam 6 datang. Nih terbit matahari nih, ya. Datang jam segini. Dan itu ya udah nungguin jemaatan dari jam segitu. Itu sebenarnya seperti itu. Lah berarti sekarang enggak mungkin dong kita. Ya enggak mungkin memang. Lah orang Jumatnya kerja kok gimana? Terus gimana dong? Ya enggak tahu ya, saya juga enggak tahu harus gimana. Ya. Tapi seenggaknya lebih awal lebih baiklah daripada mepet banget dengan azan khatib naik mimbar baru datang. Ini mepet banget, kesian. Agak awal lah, enggak apa-apalah, ya. Jam 11:30 itu udah prestasi bagi orang Jakarta ya. Nah, kemudian sanudkhiluhum, kami akan memasukkan mereka ke jannat tajri min tahtihal anhar. Jannat tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dikatakan dalam tafsir Al-Aisar, tajri min khilali asjariha wa qusuriha al-anharu. Mengalir dari celah-celah asjar, pohon-pohon di surga dari celah-celahnya itu, dan juga dari celah-celah benteng mereka itu mengalir sungai-sungai. Jadi rumahnya sangat asri, damai, enak gitu. Ada sungainya melewati mungkin kolong rumah mereka atau bagaimana. Itu sangat enak gitu loh. Kalau misalnya di desa, ada di YouTube saya ngeliat liputan ya, seperti surga ya. Rumah pas banget di depan pintu rumah itu udah sungai. Walaupun sebenarnya lebih tepat parit ya. Tapi jernih. Jernih mengalir deras. Dan suara itu enak. Buat tidur tuh enak, disitu damai gitu. Masya Allah. Tapi itu dunia. Itu dunia. Yang nikmatnya selalu bertumbal. Dunia itu, nikmatnya itu selalu membutuhkan tumbal. Ada aja yang dikorbankan. Ya. Kecuali nikmat iman dan amal soleh. Tapi itu pun kadang-kadang mengorbankan apa? Mengorbankan yaitu kesenangan duniawi. Ya. Dan itu baik ya, tetap baik. Taib, kemudian khalidina fiha abada. Abadi di dalamnya selama-lamanya. Jadi kaidahnya, yang masuk neraka enggak semuanya enggak bisa keluar. Yang masuk surga enggak mungkin keluar, gitu. Yang masuk neraka enggak semuanya enggak bisa keluar. Ada yang bisa keluar kalau dia beriman. Adapun masuk nerakanya dia karena maksiatnya dia. Dan pertama-tama karena Allah tidak mengampuninya. Adapun yang udah masuk surga tidak akan keluar dan tidak akan ada yang mau keluar. Ya Allah, saya mau keluar dari surga ini, enggak ada. Ya enggak ada. Begitu kaidahnya. Ya. Itu kaidah Ahlussunnah Jamaah. Adapun Khawarij, Mu'tazilah dan semisalnya, mereka itu khalas. Yang masuk neraka, neraka selamanya, yang masuk surga, surga selamanya. Muskilahnya di sini adalah, masalahnya adalah di yang masuk neraka semuanya akan selamanya di neraka. Ini muskilahnya. Karena baik Khawarij atau Mu'tazilah, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar di dunia dan di akhirat. Mu'tazilah mengkafirkan pelaku dosa besar di akhirat. Adapun di dunia, pelaku dosa besar itu tidak dibilang kafir, tidak dibilang beriman, melainkan dia di antara kekufuran dan iman. Itu bagi Mu'tazilah. Kemudian lahum fiha azwaj mutahharah. Mereka di surga itu memiliki azwaj, pasangan-pasangan. Ya, memang di sini dominannya maksudnya adalah para bidadari, mutahharah, yang suci. Dan ini keniscayaan semua pria dan mungkin juga semua perempuan insyaallah akan mendapatkan pasangan-pasangan. Ya, akan mendapatkan pasangan-pasangan. Apakah istri-istri kita? Ya, insyaallah. Kalau semuanya masuk surga, karena kata Allah Azza wa Jalla, "Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim." Jannatu 'adn. Mereka masuk ke surga Adn, atau bahasa kita surga Eden. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim, dan juga yang saleh dari nenek moyang mereka. Bapak, ibu, kakek, nenek, dan atas-atasnya yang saleh itu bareng nanti ke surga, di surga. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka yang punya istri salehah surga bareng, ketemu lagi. Yang punya suami saleh ketemu lagi. Nah, kalau misalnya qadarullah istri begajulan, kafirah naudzubillah min dzalik, atau fajirah, mungkin ke neraka dulu, atau sebaliknya suaminya yang ngawur ya, ke neraka dulu. Ya. Tapi kalau sama-sama saleh, ketemu di surga. Wa azwajum wa dzurriyyatihim, dan turunannya anak cucu, dari anak dan sampai cucu, ketemu nanti bareng-bareng ke surga. Dan itu tujuan kita berkeluarga, jemaah. Tujuan kita berkeluarga bukan cuma apa? Supaya punya anak doang. Dah gitu, enggak. Supaya kita bisa menggamit tangan mereka semua juga ke surga Allah Azza wa Jalla. Jadi nanti akan ada pasangan. Semuanya akan berpasangan. Jadi kejombloan itu insya Allah cuma di dunia aja. Ya. Nanti insya Allah di surga, semuanya usia sekitar 33 tahun berpasangan semua insya Allah. Dan minimal laki-laki punya dua istri, minimal. Ada mungkin istrinya dari satu, dari istrinya selama di dunia juga di situ nanti. Dan selama di dunia, misal suami ini budak berhasrat pengen punya istri lebih tapi enggak bisa-bisa. Karena mungkin istrinya itu, masya Allah lah, ya, termasuk dia termasuk susis misalnya, sian sama istri, ya, iya, takut dengan, masya Allah, ya, jadi itu keadaan jumhur dari kita, ya. Sebenarnya sebagian bukan karena takut sama istri, takut karena khawatir tidak bisa adil mungkin ya. Ya, ini bahasa halusnya sebenarnya. Ini alasan kadhibnya sebenarnya. Mungkin alasan sebenarnya memang takut ya. Ya. Namun insya Allah cita-cita itu akan tergapai kalau dia masuk surga. Minimal dua istri. Bidadari dapat. Dan istri yang terbaik adalah yang di dunia yang salehah, maka dia dapat juga di akhirat nanti. Namun istri yang betul-betul salihah adalah istri yang betul-betul menerima apa yang diinginkan oleh suami dan taat padanya, itu harus salihah. Belum lengkap kesalehan seorang istri kalau misalnya masih melihat, masih melarang atau menahan-nahan suaminya untuk berbuat ihsan dan kebaikan. Ya, antum tahu yang maksudnya. Tapi juga istri yang salihah akan mencegah suaminya dari poligami jika dia melihat suaminya memang tidak pantas karena tidak bisa berbuat adil. Ini solehah. Dan mungkin itulah keadaan istri-istri antum solehah sebenarnya. Suaminya aja yang begajulan, maka istri larang. Iya. Mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Dan kami akan memasukkan mereka dhillan dhalil. Dhil itu adalah naungan yang menaungi. Kata Allah Azza wa Jalla di surat lain, di ayat lainnya, "Wa ma yastawil a'ma wal basir, wala dhulumati wala nur, wala dhillu wala harur." Tidak sama antara dhil dengan harur. Dhil di sini sebagian ulama mengatakan dhil, kan dhil itu artinya adalah naungan. Harur panas tanpa naungan. Maka sebagian ulama mengatakan dhil maksudnya tidak sama antara dhil dengan harur, tidak sama antara surga dengan neraka. Karena surga itu naungan. Kenapa dinamakan jannat? Jannat, jannah, asalnya kan dari jim double nun, jim nun nun, jannah, dan tak di sini tak merbutoh tambahan, jannah. Kenapa dinamakan jannah? Karena tertutup. Karena derivasi lafal dari kata dari huruf jim nun dan nun itu mesti konotasinya covering, menutup. Jin, kenapa disebut jin? Karena dia tertutup dari pandangan kita. Junnah itu perisai. Kenapa junnah itu perisai? Karena dia menutup pemegangnya. Janin, kenapa disebut janin? Karena dia tertutup oleh rahim. Majnun, kenapa disebut majnun? Karena akalnya tertutup. Ya. Adapun jenong, enggak, ini beda. Jenong bahasa kita. Nah, jadi ini jannah itu tertutup. Kenapa disebut tertutup? Karena para penghuninya di bawah itu tertutupi oleh rimbunan pepohonan yang indah di atas, yang masya Allah lah pokoknya. Ya, dulu di Kalibata, di mana ya? Stasiun mana stasiun? Ya pokoknya rel kereta itu. Ya di pangkal, dulu ada pangkalan ojek di pangkal di pintu palang rel kereta stasiun Duren Kalibata ini. Di pangkalan ojek itu ada dua pohon ceri. Ya. Makanya adem di situ. Orang kadang kita lihat tidur di pangkalan ojek, tidur gitu, nyantai gitu. Adem, banyak orang di situ. Dan kalau nunggu T57 enak di situ tuh, karena enggak kena sinar matahari. Itu baru dunia. Enggak seberapa itu, wallahi enggak seberapa. Bagaimana dengan surga? Allah lebih tahu. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Jadi naungannya sangat enak, sangat indah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di ayat berikutnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada ahlinya, kepada orang yang berhak untuk kita salurkan amanah padanya. Baik atasan kita, baik mustahik, orang yang berhak menerima amanah tersebut, termasuk mustahik zakat misalnya. Maka wajib untuk kita tunaikan kepadanya. Dan amanat yang paling besar di awal di sini tentu amanat beragama. Amanat beragama ini, ilmu syar'i dipelajari, ini amanah besar. Ilmu agama ini dipelajari, amanah besar untuk apa? Untuk diamalkan. Dan untuk disebarkan dengan jujur dan benar sesuai dalilnya. Maka da'i-da'i yang mendistorsikan agama dan merevisi hukum-hukum Allah, mereka itu kadzab dan anak buah dajjal. Dan mereka tidak menunaikan amanah ilmiah. Mereka dusta, penipu, berkedok dengan agama Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang disebut oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, du'at ila abu abi jahannam. Para da'i penyeru ke menuju pintu surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang-orang yang mengajarkan kepada masyarakat kesyirikan atau kebid'ahan, mereka adalah pengkhianat pada hakikatnya. Mengkhianati amanah yang Allah berikan dari ilmu syar'i. Dan ini berbahaya. Kemudian dikonsumsilah kesyirikan tersebut dan kebid'ahan itu oleh masyarakat tanpa disadari bahwasanya itu semua adalah pelanggaran besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amanah dari segi tadi kewalian dari segi agama. Kemudian amanah dari kewalian dari segi otoritas kehidupan. Yaitu para hukam, para penguasa. Dari presiden sampai turunannya, bahkan sampai RT RW. Itu semua amanah. Maka kalau menyalahgunakan amanah untuk mendapatkan riswah, cuan, atau apa riswah itu, Indonesianya suap, dan semisalnya, maka ini berarti tidak menunaikan amanah. Tidak menunaikan amanah. Berarti kalau tidak menunaikan amanah namanya khain, pengkhianat. Kalau misalnya Pak RT atau Pak RW diminta oleh salah satu dari warga, kami mau mengadakan dangdutan dan semisalnya minta izin sampai jam 11. Ditandatangani oleh Pak RT atau Pak RW. Backupnya Pak RT atau Pak RW. Dan dikasih kemudian duit misalnya 300 ribu, 500 ribu. Kenyang lahir dengan itu. Dan tetangga-tetangga, mereka terganggu. Mereka mau komplain ke Pak RT atau Pak RW. Lah, loh Pak RT atau Pak RW backupnya kok gimana? Gak bisa berbuat akhirnya. Mau zalim. tidak menunaikan amanah dengan benar, zalim seperti ini. Inna Allah ya'murkum an tu'addul amanati ila ahliha. Itu satu. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil adl. Dan jika kalian berhukum di antara manusia, di tengah-tengah manusia kalian berhukum, maka berhukumlah dengan adil, dengan bijaksana, dengan adil. Dan tidak ada keadilan tanpa syariat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada keadilan tanpa syariat Allah Azza wa Jalla. Karena hanya syariat Allah Azza wa Jalla yang adil, bijaksana, dengan segala konsekuensinya. Potong tangan misalnya, hukum qisas, hukum rajam, jal, cambuk, dan seterusnya. Sekarang kalau peminum khamr dicambuk 100 kali, kira-kira masih ada gak youtuber yang memamerkan khamrnya? Gak bakal ada. Namun sekarang kenapa mereka berani terang-terangan minum khamr? Muslim dia, pelawak, youtuber sekaligus. Khamr selalu ada di meja kerja dia, apa namanya, di tayangan dia selalu, karena memang sponsornya. Dan mungkin sebagian dari antum tahu siapa yang kita maksud. Kenapa ada yang seperti ini? Berani. Karena enggak ada yang melarang dari hukam, dari penguasa. Dan semoga Allah berikan hidayah dan taufik pada penguasa kaum muslimin ini, sehingga khamar ini dibiarkan bebas. Dan ditiru anak-anak muda, karena pangsanya anak muda di tontonan. Mengundang host ini, host pelawak ini mengundang banyak dari undangan. Enggak pernah diundang itu ustadz yang salafi, enggak pernah. Dan ustadz salafi enggak ada yang mau. Emang. Diundang dan kemudian minum bareng. Yang tadinya enggak minum, minum juga. Mungkin bukan bir namanya bagi dia. Bukan khamr bagi dia. Namanya apa? Minuman beralkohol. Lah terus apa? Itu minuman apa? Alkohol. Iya. Sekalian aja pakai metanol sekalian. Biar bersih itu dalamannya. Ya. Maka semua ini jelas haram. Dan dibiasa, biasa jadinya, biasa. Karena enggak ada hukumannya. Coba kalau dipakai syariat Islam, dicambuk itu minum khamr itu. Zina, coba dari syariat Islam. Enggak ada lagi zina nanti. Hukum qisas, dukun dan dukun. Dukun santet maupun peramal. Dukun santet, sihir, itu kata Nabi SAW, haddus sahir dorbatun bisayf. Hukum had untuk penyihir adalah ditebas lehernya dengan pedang. Dari di Saudi dilakukan. Makanya di sana dukun itu enggak diagungkan, malah dilecehkan dan akan ditangkap. Lah kalau di sini sampai ada komunitas dukun, Allahu musta'an. Ini karena mindset sebagian masyarakat masih ke dukun, dikit-dikit ke dukun. Mau kaya ke dukun, padahal dukunnya itu miskin. Dukunnya itu miskin. Nyari kekayaan di dukun, Allahu musta'an. Nyari barang hilang ke dukun. Padahal dukun ini hilang imannya. Barang terbesarnya dia hilang. Tapi ada tawakal dia ke dukun. Dan dukun diagungkan dengan merasa bahwasanya dukun, hati-hati dia kalau dia pamalik sia, nanti kalau misal kamu macam-macam sama dia, enggak usah ngomong macam-macam. Ntar disantet loh. Takut sama dukun. Takut sama dukun. Makanya masih merajalah tuh sebagian dukun itu. Karena orderannya masih banyak. Orang kalau ordernya masih banyak, jumawa dia. Coba kalau sepi, ngemis. Ya. Maka coba diterapkan syariat Islam. Supaya adil. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang terindah, terbaik dalam menjabarkan maw'idhah-maw'idhah seperti ini. Inna Allah kana sami'un basira. Sesungguhnya Allah ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Jadi ada tiga pihak yang dia taati, Allah Ta'ala, Rasulullah, dan juga ulil amri. Bedanya, taat kepada Allah dan Rasulnya ini ketaatan mutlaqah. Mutlak, artinya apa yang diucapkan Allah dan Rasulnya wajib ditaati 100% semuanya, tanpa ada pengecualian. Adapun waliul amri, maka yang disebut ketaatan muqayyadah, ketaatan yang terikat, yaitu innama ta'atu fil ma'ruf, yaitu ketaatan yang disetujui dalam Islam. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu wajib 100% mutlak. Tapi ketaatan kepada selain keduanya itu diporsikan, dikondisikan sesuai dengan yang ma'ruf dalam Islam. Contoh waliul amri. Waliul amri terbagi menjadi dua. Wilayah dari segi otoritas yaitu penguasa, dan atau wilayah dari segi keagamaan yaitu ulama, orang-orang berilmu. Ini waliul amri. Orang berilmu yang betul-betul ilmunya, ya, bukan sebatas bisa orasi dan kelihatan beragama, enggak, tapi memang betul-betul ilmunya sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah. Ini waliul amri. Itu satu. Kemudian juga di antara contoh yang taatnya taat muqayyadah, yaitu taat kepada al-walidain, kedua orang tua. Yang mana taat kepada keduanya ini diikat dengan al-ma'ruf dalam Islam. Kalau memang dikenal dalam Islam, maka kita wajib taat pada orang tua. Tapi kalau orang tua ini kemudian menyuruh kita bermaksiat, maka kita tidak turuti. Pun begitu tadi dengan penguasa, pemerintah. Menyuruh kepada yang munkar, kita tidak boleh mengikutinya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada khaliq. Ya, jadi ketaatan kepada walil amri, masuk ke walil amri di berbagai sektor. Kalau misalnya kepada polisi, ya, sebagai waliul amri untuk masalah jalan lalu lintas, maka dia taat. Ini masuk ke dalam taat waliul amri. Iya, termasuk. Iya. Tapi taatnya muqayyadah, terikat dengan syariat. Kalau misalnya ternyata melanggar syariat, enggak boleh kita taati. Taib. Kemudian, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian tanaza'tum, ikhtalaftum, jika kalian bertanazu', bercerai-berai atau berselisih dalam fi syai'in, dalam perkara apapun, maka rudduhu ila Allahi wa Rasul. Kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena barometer yang benar tuh itu standarnya, bukan budaya. Kalau barometer tradisi ya repot. Ya, barometer tradisi repot. Enggak bakal final. Lihat kericuhan-kericuhan politik. Enggak ada habisnya, sampai kiamat enggak habis itu. Makanya kalau kita lihat setiap hari berita politik, pusing kita. Karena kita melihat berita orang-orang yang lagi pusing, kita ikut pun pusing. Mereka pusing. Para politician itu ahli pusing, ya kawan. Mereka orang paling berpengalaman dalam pusing-pusing. Dan juga banyak yang zalim. Makanya berita-berita itu kebanyakan orang zalim bertabrakan dengan orang zalim. Itu sesuai dengan doa masyarakat kita. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Apa habis itu? Wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Yang doa semua itu enggak ngerti maknanya. Ngerti enggak antum maknanya? Masih suka selawatan kayak gitu cuma. Itu enggak ada contohnya dari dalam Islam, enggak ada contohnya. Enggak ngerti kan artinya apa artinya? Wa ashghili dhalimin. Ini doa ashghil namanya. Cari di Google doa ashghil. Apa arti ashghil? Ashghil, ya Allah, sibukkanlah orang-orang yang zalim dengan orang yang zalim. Maka orang zalim perang sama orang zalim. Maka doa antum terjawab, alhamdulillah. Itu yang doa-doa di masjid itu atau di tahlilan, enggak ngerti artinya apa. Beneran, coba tanya aja. Pak, tahu enggak doa ashghil, Pak? Apa ya? Wa ashghili dhalimin. Oh, itu doa saya itu. Artinya apa, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Padahal dikabulin sama Allah. Selama ini kalau kita lihat berita, orang zalim sedang bertengkar sama orang zalim. Kita tinggal nonton dan ikut pusing dengan dia. Mendingan belajar daripada ikut pusing, kan? Taib, innallahi di sini fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kan dengan kembali ke Al-Qur'an Sunnah, itu banyak problem itu solved insyaallah, fixed, enak, mudah. Ketakwaan bertambah, iman bertambah, hidup lempeng, enak, istiqamah. Karena istiqamah itu adalah jalan yang paling mudah, paling lurus. Beda kalau bengkok-bengkok. Ya, pendapat ini ikut, pendapat ini. Ya Allah, kalau lurus, enggak capek beneran. Lebih capek kalau kita menyimpang. Mendingan lurus daripada kita ikut jalan tikus. Ntar kesana dulu. Baliknya kan lama. Belum macet, ban kempes. Mendingan lurus aja. Tersedia jalan yang lurus, ihdinash shiratal mustaqim, Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman salafus saleh. Mudah. Wallahi pemahaman salafus saleh paling mudah. Jangan ikut pemahaman orang-orang yang menyimpang, kemudian kata fulan begini, kata fulan pusing. Pusing, ya. Kemudian in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka kalau kita lihat orang yang apa-apa enggak kembali ke Al-Quran, enggak kembali ke Sunnah, lihatlah mereka imannya kayak gimana. Kurang terhadap Allah dan kurang takut bagaimana hari akhir mereka. Kurang enggak begitu takut. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu adalah kebaikan dan sebaik-baik akibat buat orang-orang yang mengikutinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki untuk mampu menunaikan amanah, di antaranya amanah berkeluarga sebagai kepala keluarga. Amanah ini besar, maka kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang istri kita dan juga anak-anak kita, selain tentang diri kita. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bisa berhukum dengan hukum yang adil, baik skala keluarga maupun skala diri sendiri. Atau yang misal di antara kita ada yang menjabat sesuatu, maka berhukumlah dengan hukum yang adil sesuai syariat Allah, karena semua itu ada hisabnya dan dikhawatirkan menjadi yang memberatkan diri kita di hari akhir. Kita tutup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran jemaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.